Semakin tua, stabil jadi nyaman. Lawannya diri sendiri. Hidup tinggal diterima. Orang-orang protes, tinggal diterima dengan cinta. Lempar tinja, balas cinta.